Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam. Thumma amma ba'd. Qala asy-syekh Muhammad Syakir rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Wasayih al-aba lil-abna Qala rahimahullahu ta'ala Ya bunayya Iyaka an taf'ala kama yaf'alu as-safilah Wara'a'u an-nas Fala ta'kul fil aswaq Wala ala qari'ati at-tariq walau ala sabil at-tafaqquh fa inna dhalika yusqitu al-muru'ah wa yuzri bi ahli al-fadl Wahai anakku para penuntut ilmu waspadalah dan jagalah dirimu Engkau melakukan satu perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kehormatan, as-safilah, orang rendahan. Ataupun ru'a'un nas, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai aturan dari orang-orang fasik. Janganlah engkau melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Karena tentunya penuntut ilmu, dengan dibimbing ilmu, dia selalu berupaya mengisi amalannya dengan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan terpuji, amalan-amalan yang dia mendapatkan ibadah, atau dia mendapatkan kesolihan dari amalannya tersebut. Tidak, dia melakukan satu perbuatan yang merusak kehormatannya sebagai penuntut ilmu ataupun merendahkan ilmu yang dia pelajari dari amalan dan perbuatan yang tidak pantas dan tentunya tercela bagi para penuntut ilmu untuk mengerjakannya. Hendaknya dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, sehingga kalaupun dia beramal, berbuat, perbuatannya itu adalah sebaik-baik perbuatan, ataupun amalan yang terpuji, amalan yang bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ta'kul fil aswaq. Janganlah kalian makan di pasar. Tentunya pasar di sini tempat segala kejelekan, tempat segala kerusakan. Karena itu ketika kita masuk ke dalam pasar, kita berdoa meminta perlindungan dari kerusakannya. Karena di dalamnya didapatkan banyak kerusakan. Dan karena itu pula seorang dilarang untuk berlama-lama di pasar. Kecuali hanya sekedar hajat yang dia butuhkan. Dari membeli dan setelah itu dari mencukupi hajatnya setelah itu dia keluar. Tentunya kalau sudah seperti itu, jangan malah dia makan di pasar. Ataupun yang seperti pasar. Jangan dia makan di situ karena akan menodai kehormatannya sebagai penuntut ilmu. Tapi dia cari tempat yang layak untuk dia makan. ataupun dia minum, cari tempat yang menjaga keutamaan dan kemuliaan ilmu yang dia bawa, sehingga bukanlah pasar menjadi tempat yang baik untuk dia makan. Kalaupun di pasar itu didapati rumah-rumah makan, warung-warung makan di dalam pasar tersebut, namun tentunya seutama-utama baginya menghindari untuk makan di sana. Dia hendaknya mencari tempat yang lainnya, yang lebih aman, lebih nyaman baginya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tetapi kalau ternyata dia dalam keadaan lapar dan dia dalam keadaan tidak bisa menahan rasa lapar, maka dia bisa membeli makanan dan tidak harus dia makan di dalam pasar. Tidak harus dia dia memakannya di dalam pasar. Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana tadi telah dikatakan, pasar sendiri banyak padanya kerusakan, kejelekan, sehingga itu tidak pantas kita untuk mengambil sebagai tempat istirahat, sebagai tempat untuk mengambil ketenangan dengan makan dan minum di tempat tersebut. Tetapi kita mencari tempat yang lebih utama, yang memang betul-betul memberikan keamanan, kenyamanan, yaitu tentunya di luar pasar. Wallahu a'lam bissawab. Demikian qala rahimahullah, wala ala qari'ati at-tariq, tidak pula engkau makan di pinggir-pinggir jalan, ataupun mungkin bahkan di tengah jalan. Tidak engkau makan di pinggir jalan, bahkan di tengah jalan. Kalau di pinggir jalan kita terpandang tercela, apalagi di tengah jalan. Karena yang namanya jalan dipakai oleh manusia untuk berjalan di jalan tersebut. Dan orang yang berjalan memiliki hak, sementara kalau kita makan di pinggir jalan ataupun berduduk-duduk di pinggir jalan, bahkan di tengahnya, kita akan mengganggu mereka dan juga tidak bisa menunaikan hak mereka. Ataupun bahkan melanggar hak mereka. Sehingga tentunya kita makan di tempat yang aman dan nyaman. Tidak di pinggir-pinggir jalan, di tepi-tepi jalan, atau bahkan di tengah-tengah jalan. Jalan di sini tentunya masih diinginkan dengannya jalan yang manusia berjalan kaki. Terlebih lagi kalau di situ adalah jalan yang manusia berlalu lalang dengan mobilnya, dengan kendaraannya. Di tengah-tengahnya tentunya membuat kemudharatan. sehingga dengan pejalan kaki saja tercela, apalagi dengan jalan yang di situ pejalan kakinya atau pemakai jalannya menggunakan kendaraan. Tentunya dalam hak-hak yang telah disebutkan tidak bisa tertunaikan, bahkan dilanggar. Wallahu a'lam bissawab. Demikian pula kalaupun kita makan di situ dalam rangka untuk mencari suasana, untuk mencari hiburan, namun di tempat tersebut tidak pantas. Tempat tersebut bukan untuk mencari suasana dan mencari hiburan. Qala rahimahullahu ta'ala, walau ala sabilit tafakkuh, walaupun makan di sana dengan maksud mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kenyamanan, hiburan, ataupun mungkin kita bisa bersenda, bercanda, bergurau di tempat tersebut, ini semua tidak akan didapatkan. Bahkan ketika syariat memberikan peringatan, atau agama memberikan peringatan, atau adab-adab yang baik menyelisihinya dan memberikan peringatan, maka tentunya itu tidak akan didapatkan. Didapatkannya kenyamanan, hiburan, ataupun lapangnya kita bercanda, bersenda gurau ketika kita makan bersama keluarga kita atau bersama kawan kita atau teman kita, itu tidak akan didapatkan. Illa terkecuali tempat yang benar-benar nyaman, aman, yang di situ tidak mengganggu manusia, tidak melanggar hak-hak mereka, tidak menyelisihi adat yang baik dan adab yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga pasar dan yang sejenisnya, demikian pula pinggiran jalan, di tengah jalan, bukan tempat yang nyaman dan bukan tempat untuk kita makan dan minum di sana atau di situ. Fa inda dzalika yusqitul muru'ah, karena itu akan menjatuhkan kehormatan. Yusqitul muru'ah, akan menjatuhkan kehormatan dan akan menodai, wa yuzri bi ahlil fadl, menodai terhadap orang yang memiliki keutamaan kalau dia melakukannya, akan menodai bagi orang yang memiliki keutamaan kalau dia melakukannya, sehingga hindari, jauhi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Inilah yang tentunya mesti kita ketahui dari adab ketika makan dan minum, yaitu dengan memilih tempat yang bagus, yang baik, yang mubah untuk kita makan dan minum. Walaupun dalam rangka tujuan kita ingin mendapatkan hiburan dari tempat tersebut, mendapatkan kenyamanan dan mendapatkan kelapangan, tetapi karena tempat tersebut adalah tempat yang tidak pantas, maka itu akan, atau maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, dan bahkan akan menjatuhkan kehormatan dan menodai keutamaan yang mungkin kita dapatkan dari ilmu agama. Ya bunayya iyyaka wal bukhla wa iyyaka syarrahu. Wahai anakku, para penuntut ilmu, jagalah dirimu dari sifat bakhil. Jagalah dirimu dari sifat bakhil. Iyyaka wal bukhla. Sifat bakhil, sifat pelit. Wa iyyaka wa syarrahu. Dan jagalah dirimu dari kejelekan sifat bakhil ini. Naam. Tentunya karena bakhil, atau kita ulangi, hati-hatilah kalian dari sifat bakhil, dan hati-hatilah kalian dari sifat, bukan syarahu di situ, tapi wasyaraha. Gitu. Iyaka wal bukhla wa iyaka wasyaraha. Syaraha, rakus. Jadi hati-hatilah engkau dari sifat bakhil, pelit. Dan hati-hatilah engkau dari sifat rakus. Yang tentunya kedua-duanya adalah sifat yang jelek. Fa'idha jalasta wabijanibika insan. Ta'rifuhu au la ta'rifuhu. Apabila engkau duduk, sementara di sampingmu ada seseorang, engkau kenal dia ataupun engkau tidak mengenalnya. Fad'uhu li mu'akalatik. Maka undang, panggil dia untuk makan bersamamu. Kalau ternyata dia ada di sisimu, di sampingmu, di dekatmu, tawarkan sebagaimana kebiasaan yang baik yang dikenal di sisi manusia, menawarkan kepada siapa yang ada di sisinya dari makan, walaupun makan itu bukan makan yang berlebihan, sekedar semata-mata bahagian itu hanyalah untuk bahagian seorang. Jatah itu adalah jatah untuk seorang. Tapi dari adab yang baik, menawarkan, silakan mari, atau dalam bahasa Arab kita juga bisa mengatakan tafaddal, barakallahu fik, tafaddal ma'ana. Demikian. Tafaddal na'kulu syawiyan. Dan yang selainnya. Kita mengundang, memanggilnya. Adapun dia menyambut, maka kita persilakan. Adapun dia tidak menyambut, maka atau dia menolak, ataupun dia mengatakan syukran atau terima kasih atau jazakallah khair, qad akalna, kita sudah makan dan tafadhal barakallahu fik, dilanjutkan makannya atau dimulai, maka kita telah menawarkan kebaikan kepadanya. Namun tentunya kita memanggil dan mengundangnya, fad'uhu li mu'akalatik, wa idza baqiyat minka baqiya, dan apabila dari makananmu ternyata porsinya banyak, porsinya besar, kamu tidak menghabiskannya, idza baqiyat minka baqiya, apabila tersisa darimu sisa makanan tersebut, wa idza baqiyat minka baqiya, tersisa darimu makanan tersebut, yaitu tidak sesuai dengan porsi yang engkau makan, karena porsimu tidak sesuai dengan porsi yang di hadapanmu dari makanan, banyak atau berlebihan. Fatasaddaq biha ala ahlil hajah, maka sedekahkan kepada mereka yang berhajat, sedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Wala tastasdir syai'an tatasaddaq bihi, janganlah engkau meremehkan sesuatu yang engkau bisa menyedekahkannya. Jadi janganlah engkau meremehkan sesuatu dengan apa yang engkau bisa menyedekahkannya. Karena itu sedekah dengan yang paling sedikit sekalipun, kalau itu diinginkan dengannya sedekah, tentunya sangat bermanfaat, tentunya sangat berguna bagi siapa yang menerima sedekah tersebut. Jadi jangan meremehkan sedekah yang sedikit ini. Karena itu kata Rasulullah, tasaddaq walau bisikit tamrah, aw bisikit tamrah, bersedekahlah walaupun hanya sepotong kurma. Jadi sedekahlah walau bisikit tamrah, walaupun dengan sepotong kurma. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan tentunya menjadi suatu kebiasaan di sebagian manusia makanannya tersisa, makanannya tidak termakan, sebagaimana tadi disebutkan, tidak sesuai dengan porsinya. Maka yang sedikit ini, apabila engkau bisa menawarkan, menyedekahkannya kepada orang yang berhajat, dari peminta-minta, dari pengemis, ataupun mungkin ada yang membutuhkan dari saudaramu, maka berikan, dan janganlah engkau meremehkan pemberian tersebut, bahwa ini kan sudah dimakan, ini kan sudah bekas, masa kita kasihkan orang tersebut, bukankah ini merendahkannya, menghinakannya? Tidak demikian, karena makanan itu adalah suatu yang mulia. Makanan itu adalah suatu yang mulia, yang akan dimasukkan ke dalam mulut, dan akan mengisi perut seseorang. Dia akan menjadi gizi, ataupun dia akan menjadi makanan yang menguatkan tubuh seseorang. Terutama lagi dalam makan dan minum, yang dibutuhkan dari makan dan minum itu adalah barokahnya, kebaikannya yang banyak. Kalaupun kita makan sedikit, kalau itu berbarokah, itulah yang diinginkan. Walaupun kita makan banyak, kalau dia tidak berbarokah, itu tidak diinginkan. Sehingga yang sedikit, bisa jadi dia mendapatkan barokahnya. Kita pun telah mendapatkan barokah, tetapi masih tersisa makanan yang ada, mudah-mudahan ini juga berbarokah. sehingga ketika dia makan dia mendapatkan barokahnya menjadi banyak di dalam tubuhnya. Fa inna lil qalil minas sadaqah, qala rahimahullah, maudian la yastagni anhu al-fuqara. Karena suatu yang nilainya sedikit dari sedekah merupakan tempat yang berharga yang orang-orang fakir tidak merasa cukup dengannya. Tidak merasa cukup dengannya. La yastagni anhu. Tetapi dengan yang sedikit itu mereka membutuhkannya. Mereka tidak merasa cukup. Tapi mereka bahkan sangat membutuhkannya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi suatu yang sedikit dari sedekah merupakan tempat yang berharga atau suatu yang berharga di sisi fuqara yang mereka tidak merasa bahwa ini tidak perlu bagi mereka. Ini tidak cukup bagi mereka. La yastagni'an. Tetapi bahkan apa yang sedikit itu di sisi orang fakir sangat berharga, sangat bernilai. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah. Jadi bersedekahlah dari makanan yang kita makan, berikan kepada siapa yang membutuhkannya dari mereka fakir, fuqara, ataupun siapa yang membutuhkannya dari saudara-saudara kita, karena yang sedikit ini suatu yang istimewa, suatu yang sangat berharga bagi mereka yang membutuhkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang mungkin bisa kita ambil dari kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bisa menjadi amal yang baik bagi kita. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lanjutkan pada kajian berikutnya insyaallahu ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.